بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنبتنا عزكم الله. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba' riwayat Bukhari, sang rawi yang bernama Zubair bin Adi rahimahullah menuturkan, ataina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami pun mengadukan kepada Anas bin Malik apa yang kami rasakan, yang kami jumpai dari kezaliman-kezaliman Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang dikenal sebagai penguasa yang zalim, sadis, kejam pada masa itu. Faqala, maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah menyatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Anas bin Malik memberikan tausiah, memberikan wejangan kepada umat ketika itu tatkala menghadapi kezaliman-kezaliman yang ditunjukkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Anas mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Sesungguhnya tidak datang suatu masa pada kalian, melainkan masa yang setelahnya lebih jelek daripadanya. Tidak ada suatu masa yang kamu dapati melainkan setelahnya lebih jelek daripadanya, hingga kalian nanti bertemu dengan Rabb kalian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar kalimat-kalimat di atas dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qonabina asyakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang kondisi zaman. La ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Secara umum, suatu masa itu ketika dekat dengan masa-masa kematian, maka masa itu menjadi masa yang terbaik, masa yang penuh dengan kebajikan-kebajikan, ketaatan-ketaatan, sedikit kejelekannya. Semakin jauh masa itu, zaman itu, dari masa-masa kenabian, maka semakin banyak kejelekan-kejelekan muncul. Semakin banyak fitnah-fitnah tersebar. Semakin jauh dan semakin jauh, otomatis semakin banyak dan semakin banyak pula berbagai macam kezaliman-kezaliman, berbagai macam kejahatan-kejahatan, berbagai macam fitnah-fitnah yang menimpa umat ini, terutama pada masa-masa akhir umat ini sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fiikum. Hadirin rahimakumullah, kita berada di masa yang sangat jauh dengan zaman kenabian. Otomatis masa yang kita hadapi ini adalah masa-masa yang penuh dengan syar, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan fitnah. Melampaui, melebihi kejahatan dan fitnah-fitnah masa lalu. Di zaman sekarang ini kita bisa menyatakan maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khaffah." Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim dari kalian saja. Artinya, di zaman sekarang ini kita bisa menyaksikan korban-korban kejahatan, korban-korban kezaliman, korban-korban fitnah, tidak hanya orang-orang bodoh, tidak hanya orang-orang awam, tidak hanya orang-orang zalim, tetapi juga orang-orang yang dulunya saleh, dulunya baik, dulunya khair, dzudin, memiliki kebaikan-kebaikan, punya agama, punya ilmu dan segala macamnya, berubah menjadi tokoh fitnah, tokoh kezaliman, tokoh kejahatan, tergulung oleh dahsyatnya fitnah yang melanda di masa-masa terakhir ini. Korbannya semakin banyak, korbannya beragam, korbannya merata. Ini kondisi zaman. Dan terus akan semakin parah, semakin jelek, semakin hancur, semakin banyak kezaliman-kezaliman tadi, fitnah-fitnah tadi, sampai bangkitnya di kiamat. Nanti jangan punya harapan masa akan datang lebih sedikit fitnahnya, sedikit kezalimannya. Harapan antum akan sia-sia. Justru yang nanti akan terjadi itu ialah fitnah yang semakin besar, semakin merambat, semakin merata, kejahatan semakin besar, semakin merata. Sampai dikabarkan oleh Rasulullah SAW, saking dahsyatnya fitnah yang ada ketika itu, ketika datang sebuah fitnah bergelombang menerpa kaum muslimin, seorang mukmin ketika itu mengatakan, hadihi mahlikati, hadihi mahlikati, ini mungkin saat kehancuranku, saat kehancuranku, saat kehancuran. Semua yang kasyif kemudian terbongkar, hilang fitnah tadi. Jatuh lagi fitnah yang lebih dahsyat daripada itu. Dia mengatakan lagi, hadihi mahlikati, hadihi mahlikati, ini mungkin saatnya aku hancur, saatnya aku binasa. Terbongkar lagi, jatuh lagi lebih gede lagi, lebih mengerikan lagi. Dia mengatakan, hadihi mahlikati, hadihi mahlikati. Di sebuah dalam riwayat yang lainnya pula, Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan datangnya fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, yang lebih merata. Gambaran kondisi fitnah ketika itu, orang yang masih hidup, orang yang masih hidup ketika itu sampai punya angan-angan, punya cita-cita menjadi ahli kubur. Datang ke kuburan menyatakan, ya laitani makanahu, duhai kiranya aku ini di posisi dia. Bahasa kasar ya, duhai kiranya aku mati wahai. Nah, tidak kuat menahan fitnah yang ada. Dikarenakan dahsyatnya fitnah, gelombang yang sedemikian besar. Barakallahu. Itu kondisi zaman, barakallahu, yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui. Tema kita kali ini bukan meneruskan pembahasan yang kemarin. Itu kapan-kapan saja insyaallah taala. Tema kita kali ini ialah melaksanakan dan mengamalkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, basiru bil a'mali fitanan kafita'i laylil mughlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minat dunia. Katanya Rasulullah SAW, batiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera berlomba-lomba untuk melaksanakan amal-amal kebajikan mendahului fitanan, adanya fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman. Kafita'il laylil mublim, seperti serpihan malam yang gelap. Namanya sebelum datang fitnah yang besar, yang melanda kami, fitnah yang sangat mengerikan, kayak serpihan malam yang gelap. Badir bil amal, kamu dahului fitnah dengan amal. Berlomba-lomba kalian beramal, melaksanakan amal saleh, amal kebajikan, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menggambarkan kondisi fitnah ketika itu, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, pada pagi hari orang itu mukmin tapi sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Jadi dalam rangka mengamalkan hadisnya Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya, beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kala haraj. Al-haraj itu makna asalnya al-qatl, pembunuhan. Beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kala terjadinya banyak pembunuhan-pembunuhan, banyak kezaliman-kezaliman, banyak kejahatan-kejahatan, banyak fitnah. Kahijratin ilayya, itu hukumnya seperti hijrah kepadaku. Maka judul tema kita kali ini ialah apa ini, Pak? Judul tema kita kali ini ialah beribadah di kala fitnah. Sederhana kayak ini. Beribadah di kala fitnah. Ini merupakan konsep nabawi. berbagai macam fitnah-fitnah, kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh, orang yang baik, semakin gencar fitnahnya, semakin dahsyat kezalimannya, semakin merajalela fitnah-fitnah yang ada, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin bersemangat berlomba-lomba melaksanakan amal-amal kebajikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan riwayat tadi, badiru bil a'mali sitana, hendaklah kalian berlomba-lomba melaksanakan amal-amal saleh sebelum datang fitnah yang menggelombang seperti serpihan malam yang gelap. Ini merupakan sikapnya seseorang yang muwaffaq. Ada kegentingan apapun, ada ketegangan apapun, ada problem apapun, ada kasus apapun, ada kezaliman apapun, ada fitnah bagaimanapun, apapun dan dari siapapun, tidak bergeming sedikit pun dari prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbawa arus fitnah, tidak terbawa arus kejahatan, tidak terbawa arus kewaliman, tidak terbawa arus kegentingan-kegentingan tadi, tapi dia justru menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan sabdanya Rasul alaihi salatu wasalam ini, dan dalam rangka untuk mengejar keutamaan besar dalam hadis yang kedua tadi, ke hijratin ilayya, itu seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan kamu itu amalan hijrah, besar nilai pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Di saat sekian banyak orang tersibukkan dengan yang namanya fitnah, dilawakal, dikatakan, mengatakan kola fulan, kola alan, segala macamnya itu, dikala orang sibuk dengan makar-makar jahatnya, dikala orang sibuk memikirkan keboliman-keboliman dan segala macamnya itu, kamu tenang, ayem, tentrem, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, duduk bersimpuh di majalisul ilm, mendapatkan siraman-siraman rohani, siraman-siraman hati, siraman-siraman ilmu agama Allah tabaraka wa taala, asrab nyes gitu ya. Itu konsep nafsi. Namun barakallahu fikum, beribadah jika fitnah ada konsepnya. Ada konsepnya. Dan ini yang harus kita jabarkan barakallahu fikum, konsep ibadah di kala fitnah. Supaya betul-betul kita ini tersibukkan dengan ibadah kepada Allah, terlalaikan dari berbagai macam fitnah, kezaliman, kejahatan-kejahatan yang ada. Jadi orang muwaffaq, orang yang diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi orang pintar. Barakallahu fikum. Baik, ada beberapa konsep yang harus diperhatikan oleh kita dalam cara ubudiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah al-mujahadah. Al-mujahadah. Mujahadah itu diambil dari kata-kata jahada yujahidu mujahadatan jihadan, yang mengandung makna badlul juhud, mengerahkan segenap kemampuan untuk beribadah. Barakallahu fikum. Namun pada lafaz mujahadah itu dikarenakan mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan jahada yujahidu mujahadatan jihada. Wazan fa'ala yufa'ilu itu ada makna lebihnya, yaitu ada unsur interaksi dengan pihak lain. Itu namanya pendekatan secara lughawi sorti. Ngerti mana nih belajar ilmu sorti? Harapkan itu. Ada unsur interaksi dengan pihak yang lain. Sehingga mana asalnya mengerahkan segenap kemampuan untuk melumpuhkan pihak lain. Kalimat jihad, jihadun, dikatakan jihad sebab ada unsur atau ada pihak lain yang kita perangi, sehingga dikatakan jihad. Adapun untuk lafaz mujahadah barakallahu fikum, itu bukan melawan orang kafir, tetapi yang dimaksudkan ialah mujahadatun nafsi, mengerahkan segenap kemampuan kita untuk menundukkan, memerangi hawa nafsu kita. Itu namanya mujahadah. Pada kalimat ini, assalamualaikum, sekali lagi, ada badal juhud, mengerahkan segenap kemampuan dan kesungguh-sungguhan. Ada unsur interaksi dengan pihak lain. Pihak lain itu ialah hawa nafsu. Tundukkan dia. Ini konsep yang pertama. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kala fitnah yang sedang melanda di sekitar kita, ibadahnya itu tidak boleh melempem. Tidak boleh malas-malasan. Tapi lebih ditingkatkan. Ditingkatkan barakallahu fikum. Ditundukkan hawa nafsu kamu yang suka dengan syahwat, yang suka dengan syubhat, tundukkan semuanya. Arahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan penuh kesungguh-sungguhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang yang bermujahadah dalam ibadah ini. Disebutkan di Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, fina, untuk menelusuri jalan kami, untuk beribadah kepada kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan tunjuki orang-orang tersebut jalan-jalan kebaikan yang lain menuju kami. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Antum tahu mana ayat ini? Ayat ini barangkali menerangkan kepada kita, orang itu kalau punya konsep mujahadah dalam ibadahnya, keutamaannya ialah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak jalan-jalan yang lain untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah A, sungguh-sungguh ibadah A ini tadi. Dia kerahkan segala kemampuannya, dia lumpuhkan hawa nafsunya, dia tundukkan untuk mau betul-betul ibadah kepada Allah dengan ibadah A ini. Ketika sudah mencapai puncak mujahadah itu, ikhwan, ketika beribadah dengan ibadah A itu, di depan dia dibuka lebar-lebar. Dibuka lebar-lebar. Kemudahan-kemudahan, kesempatan-kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah lain yang belum terbetik di benak kamu. Satu langkah anda beribadah, sekian pintu ibadah terbuka. Bahasanya pepatah wong Indonesia. Hah, gimana bahasanya? Hah? Oh, sekali dayung. Sekali dayung 1000 pulau terlampaui. Jangan cuma 1-2 pulau terlampaui itu titik emeh. 1000 pulau terlampaui. Sekali ibadah, sekali mujahadah dalam ibadah, maka sekian pintu kebaikan terbuka di depan Anda. Ujungnya nanti, dikarenakan Anda semakin mudah beribadah kepada Allah, semakin mudah menundukkan hawa nafsu Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya Anda mencapai martabatul ihsan. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin, Allah bersama dengan orang-orang yang ihsan. Bayangkan ya, paling tinggi ada martabat Islam, martabat iman, terakhir martabat ihsan, jadi wali sampean. Yang betul-betul waliullah hakikatnya. Ini juga merupakan prinsip yang dilakukan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia contohkan langsung untuk umat. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, diceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqumu minal layli hatta tatafattara qadamah. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau qiyamul lail, bangkit qiyamul lail sampai bengkak kakinya, bengkak telapak kakinya. Fakultu lahu, maka saya tanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal yang demikian ini wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kamu yang dahulu dan yang akan datang di masa akan datang. Kenapa ya Rasulullah, engkau seorang nabi, seorang rasul, sudah pasti diampuni dosanya sebelum dan setelahnya, ada apa kok bahasanya kita orang ngoyo ini? Ibadah yang mulai sampai bengkak telapak kakinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah saya tidak boleh suka menjadi hamba Allah yang bersyukur? Syahidnya, sisi argumentasinya ialah amalannya Rasul qiyamul lail sampai bengkak telapak kakinya, itu ada unsur mujahadah. Gak semata-mata qiyamul lail 11 rakaat, 9, 7, 5, 3, paling gak 1. Ada unsur mujahadahnya, ada unsur mujahadahnya. Turun qiyam, panjang kalau berdiri, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrubnya, kekhusyuannya, tumakninahnya, semuanya. Sehingga bengkak telapak kakinya. Itu namanya mujahadah. Riwayat yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan juga oleh Bukhari Muslim. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم itu apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, أحيى الليل, beliau menghidupkan malam dengan ibadah. Wa ayqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk ibadah. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa syaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Mengencangkan, ada yang mengatakan itu pertanda beliau memiliki kesungguhan yang sangat. Bagaimana orang yang bisa mengatakan menyingsingkan dengan baju. Itu maknanya, Pak? Hah? Serius ya? Sungguh-sungguh dalam berbuat. Ada yang mengatakan sadani zarahu ai menjauhi keluarganya. Barakallahu. Malam-malam itu saya pray gitu. Barakallahu. Malam-malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Mujahadah. Tidak semata-mata ibadah takwis gitu aja. Ada unsur mujahadahnya, mengerahkan segenap kemampuan-kemampuan yang kamu miliki, tenaga yang kamu miliki untuk betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta. Ini yang diminta. Terutama dikala kita. Jadi semata-mata sholat, nanya-nanya juga ada enggak. Tingkatkan kekhusyuannya, tingkatkan tumakninahnya, tingkatkan persapan zikir-zikirnya, doa-doanya. Dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Itu namanya mujahadah. Konsep pertama. Ini tak lilingan untuk ini gagal mujahadah. Jangan dikira ibadah itu cuma sholat tol ya. Taklim ibadah ya. Jadi di samping ada mujahadah dalam sholat, ada mujahadah dalam taklim. Itu mujahadahnya ya. Semangat para kuasa itu. Bangkitkan semangatnya untuk talabul ilmi. Serius, sungguh-sungguh menyimak apa yang disampaikan. Tulis kalau perlu faedah yang disampaikan. Sungguh-sungguh. Ini mentelangi kebetulan kosong belum gitu. Keblong tahu-tahu. Aywa. Mujahadah dalam semua perkara ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Khususnya dalam ubudiyah. Ubudiyah yang unsurnya ta'abud kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Konsep pertama. Ini baru satu. Lanjut. Baru satu. Satu ini aja sudah pikir-pikir ini kita orang ini. Namanya satu itu belum terwujud dengan maksimal dalam ubudiyah kita. Ingatkan. Konsep yang kedua. Al-mubadarah. Mubadarah atau musara'ah. Mubadarah itu bersegera. Sama dengan musara'ah, bersegera. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulur-ulur waktu, tidak menunggu-nunggu waktu, enggak nanti-nanti-nanti. Langsung segera dalam beramal. Ada kesempatan ibadah, kesempatan ibadah, kesempatan beramal, demikian seterusnya. Sebagaimana hadis yang saya bawakan tadi, badiru bil a'mali fitana. Hendaklah kalian bersegera mubadarah melaksanakan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah dahsyat yang melanda tadi. Barakallahu. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa a'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada maghfirah ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sari'u musara'ah. Tadi badiru mubadarah. Mubadarah. Di antara makna mubadarah dan musara'ah ya kan, apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika suatu hari dipegang pundaknya sama Rasul, dikasih wejangan, kun fid dunia, terusnya kun fid dunia ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang menyeberang jalan. Rohul Bukhari. Ketika itu Abdullah bin Umar menyatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu di pagi hari, jangan ditunda sore hari. "Wa idza amsayta fala tantadhiril shabah." Kalau kamu di sore hari, jangan tunda pagi hari. "Wa khudh li sihhatika." Wahud nasihatika limarabik wa min hayatika limautik. Dan ambil kesempatan waktu sehatmu sebelum kamu sakit, waktu hidupmu sebelum kamu mati. Mubadara namanya. Oh, cok nunggu-nunggu gampang jenggote putih kabeh. Langsung bersegera. Jangan nunggu waktu. Saya ingat sebuah hadis ya, Pak. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ini masyhur, tapi saya samar-samar. Insyaallah anda paham ya. Hadis katanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ihbalin khamsan qabla khamsin." Ada yang meneruskan? Lima sebelum lima. Manfaatkan lima sebelum datangnya lima. Apa ya panah utamanya? Itu hasan riwayatnya, tapi saya enggak bisa menafakan secara urut ini. Satu. Enggak apa, yang penting enggak urut. Satu. Saya belum sakit, Masya Allah. Baik, irtalim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima sebelum datang lima. Tadi apa tadi? Sihataka qabla maradik. Itu kalau perasaan bukan itu dulu itu. Sehingga saya syababaka qabla haram. Masa mudamu sebelum memasuki usia senja. Wasihataka qabla maradik. Masa sihatmu sebelum kamu sakit. Terus bagaimana? Gimana bahasa Arab ya? Baik, mau sama-sama Reva. Gitu ya. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu. Masya Allah. Ini juga karena Mbak Iful hebat kayaknya gini. Jadi ada hadis itu lah makbul. Bapak Ibn Jiddan. Nah, lima. Itu namanya al-mubadarah wal-musara'ah fil ibadah. Nah, nunggu waktu langsung. Langsung. Ada kesempatan, kerjakan. Ada sebuah hadis yang memperingatkan kita ya. Sangat penting untuk sampaikan babnya bab sedekah ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warba, diceritakan jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu shadaqati a'zamu ajra?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kala, katanya Rasul, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun taqshal faqra wa ta'murul ghina." Sedekah yang paling besar pahalanya ialah engkau bersedekah dalam keadaan kamu sahih, sehat, syahih, kikir emang-emang sama duit, kikir, taksal fakro, kuatir fakir, watak mul hina, sedang berangan-angan di orang kaya. Paling afdol. Ibaratnya orang yang merintis usaha, gitu ya, dari nol. Masya Allah, usaha menanjak ini. Ada peningkatan omsetnya semakin lama semakin menanjak. Masya Allah. Itu rasanya bahagia atau sengsara ya Pak? Loh kok diem aja? Ya sangat bahagia sekali. Mutafakun alaih. Ya Pak ya? Ya iya. Senang menanjak. Masya Allah. Yang tadinya penghasilannya sekian, naik lagi. Kamu lagi sehat walafiat, segar bugar, sudah berangan-angan lah sebentar lagi sukses. Okay, sudah kiremannya, sudah hati-hati jangan sampai gagal. Usah gagalnya kiremannya. Assalamualaikum. Dalam kondisi semacam itu, harta sangat kamu eman-eman. Kamu jaga betul. Lagi enak-enaknya menikmati yang namanya harta. Dalam kondisi yang semacam itulah, kalau kamu bersedekah lillahi ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, itu sedekah yang paling afdal. Menunjukkan antum tidak kedunian. Katanya orang Jawa Timur, tidak kedunian. Tidak kedunian ya? Serakah dunia. Seperti ini mau kan? Lanjut kata Rasul. Walakum hil. Dan jangan kamu tunda lagi. Kamu lagi sehat, lagi senang-senangnya duit, kuatir kere, lagi memikirkan jadi orang kaya, langsung sedekah, jangan kamu tunda lagi. Langsung hil. Kata Rasulullah, hatta idza balagatil hulqum qultu li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Kalau kamu tunda sampai yang namanya nyawa di tenggorokan sudah sakaratul maut, baru kamu mengatakan ini untuk si fulan. Kata Rasulullah, qad kana li fulan, dulu untuk si fulan. Dan di sini sudah habis masa waktunya. Artinya segera beramal, perbanyak ibadah kepada Allah. Jangan nanti insya Allah untuk ini, insya Allah untuk fulan, insya Allah untuk masjid, insya Allah untuk ma'ahad, insya Allah untuk ini. Oh, planningnya banyak tapi gak betul-betul. Gak keluar ini namanya sedekahnya. Baru sakaratul mautnya Saudi, mati, tidak ada sedekah untuk masjid, wala sedekah untuk ma'had, wala sedekah untuk fuqara wal masakin, tidak ada sama sekali. Kerugian di akhirat para pelaku. Al-muhim, ini konsep yang kedua. Al-musara'ah, al-mubadarah, bersegera. Konsep yang ketiga. Al-musabaqah. Semua terakhirnya tak marbuto kabeh ya. Mujahadah, mubadarah, musara'ah, musabaqah. Apa musabaqah itu? Berlomba-lomba mendapatkan berlomba-lomba mengejar amal kebaikan. Kalau musabaqah itu ada unsur persaingan sehat dengan orang lain. Kata-katanya persaingan sehat itu musabaqah. Kalau persaingan bebas itu namanya munafasah. Yang ini musabaqah. Jadi satu sama lain itu lumayan itu masalah ya Pak. Dia semangatkan dirinya untuk cepat-cepatan beramal. Itu namanya musabaqah. Ayatnya bagaimana bunyi ayatnya kan? Fastabiqul khairat. Apal kabeh. Dalam surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat kata Allah. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin bersegera berlomba-lomba untuk mengejar amal-amal kebajikan. Khair. Di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu pemandangannya luar biasa tengah-tengah mereka. Pemandangan musabaqah fil amal, berlomba-lomba beramal kebaikan ya. Semua pada kebaikan. Barakallahu fikum. Di antaranya hadis yang sangat masyhur mengisahkan tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba yang ketika itu mendapatkan sejumlah harta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat harta dia mengatakan hari ini aku akan mendahului Abu Bakar Siddiq dan Umar. hartanya tak belah dua, separuh untuk fisabilillah, separuh untuk keluarga. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada harta benda itu sedekah fisabilillah. Lah yang untuk keluargamu apa? Syatrahu, katanya Umar. Ada separuhnya lagi untuk keluarga saya. Tidak lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ini hartaku untuk fisabilillah. Nah yang untuk keluargamu apa? Dikatakan Allah. Ini tak serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kabuh dikabino sedekahnya. Seluruh hartanya dikeluarkan untuk sedekah fi sabilillah. Barakallahu. Katanya Umar, wallahi demi Allah, aku sudah enggak bakal mampu menyaingi Abu Bakar Siddiq dalam beramal. Kalah terus. Itu persaingan sehat, kamu saingan yang sehat. Barakallahu itu. Mengakui keutamaan dan kemuliaan orang lain. Kalah, luar biasa itu. Tak kasih separuh. Habis londongnya, masya Allah. Kira-kira ada kayak di zaman sekarang ini kayak gitu ya? Ada nggak kira-kira ya? Diajak ta'awun, ya Allah ya Tuhan ta'awun syar'i, fi sabilillah. Yuk, butuh ngotot tampek keluar apa namanya ototnya bengak-bengok itu yang mengumumkan itu ya, ya. Yang keluar bukan separuh, apa, 2/3 atau seluruhnya gitu. Netes itu keluar netes, ini ada yang juga gak netes, masya Allah. Itu semuanya ya taufik bila Allah ya kan. Tapi harus diakui jauh, sangat jauh ya kan, antara kita dan mereka. Kita tuh belum ada apa-apanya. Barakallah. Yang semestinya harus mencontoh mereka, para sahabat, para telafun al-salih rahimahumullah. Nah, kalau ada yang model semacam itu, masya Allah. Jawa sekarang ini mungkin, wah, tiada duanya ada apa-apa. Diumumkan tahun syariah ikhwan, gitu, langsung. Separuh hartaku, kisah dinilah. Masya Allah. Itu kalau ada itu, elok teman-teman. Mantap gitu ikhwannya. Kisah dinilah itu, kisah dinilah. Bukan kisah pada siapa, kisah dinilah. Datang lagi ini 2/3 fisabilillah, masya Allah, fisabilillah, masya Allah. Itu tidak usah nunggu sampai sehari dua hari dalam sekali majlis beres kabeh. Barakallah itu namanya musabaqah. Dalam contoh ini terkait dengan perkara sedekah fisabilillah, tapi bukan terpaku pada pembahasan sedekah. Dan semua perkara khair, perkara kebajikan, kebaikan para pelaku. Contoh yang lain ialah ketika Rasulullah SAW di malam hari melintasi sebuah tempat, di situ ada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sedang salat malam. Ibadahnya tadi itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah. Rasul mengatakan Sal tuqtah. Wahai Abdullah, minta, kamu akan dikasih. Tapi enggak terdengar sama Abdullah bin Mas'ud. Minta, kamu akan dikasih. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memohon kepada Allah. Apa dalilnya kan? Allahumma inni as'aluka murafaqata nabiyyika Muhammad fi a'la jannatil khuld. Berarti semuanya apa? Ya Allah, aku memohon kepada-Mu bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surga yang paling tinggi. Sebenarnya awalan na'iman layan fatir akhiri. Abu Bakar dan Umar mendengarkan kata-kata Rasul, sal tuqtah, minta, kamu dikasih. Artinya apa? Doanya, Makbul. Langsung bergegas mereka berdua ingin memberitahukan kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Umar kemana? Kasih tahu ini. Sudah ada Abu Bakar Siddiq yang ngasih tahu duluan. Telat lagi ya, Pak. Subhanallah. Itu namanya musabaqah ila khair. Nah, semata-mata sedekah. Semua perkara kebajikan, semua perkara kebaikan berlomba-lomba. Persaingan sehat dalam ramal soleh para kelab itu. Hadap dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena syuhrah, kemasyhuran, bukan. Tapi betul kepada Allah Taala, karena Allah Taala. Jangan lagi ada. Jam 12 kurang lebih pas jam 12 kurang sempat ya, sekarang jam 12 kurang 25, jadi kurang 10 menit lagi adzan ya. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Ini konsepnya masih banyak, jangan khawatir, tak kasih banyak nih, jangan khawatir. Ada lagi? Apa? Stop dulu. Lanjut. Sebentar. Ini tahu-tahu tak teruskan, tahu-tahu nanti. Azan. Gak apa-apa. Siap. Kurang 10 menit ini. Nanti lah. Pada luar lagi, jangan khawatir. Terus saya, Pak. Ya sekarang ini lah. Cukup atau mau persiapan dulu? Yang malah gini penting ngomong deh. Nah, lihat waktunya, jangan nanti ngomongnya nggak bisa lekdo nanti. Tanggung lagi tanggung jasa. Saya kira sekarang cukup dulu. Nanti insyaallah Pak Daud Salah diteruskan lagi konsep-konsep yang lain insyaallah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu fikum. Kafilahuna. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.